Kehidupanku yang lama. lama membeban menghimpi kalbu. Kini mencairlah rindu yang membeku. Rawas bergoyang berlalu sudah. Oke, terima kasih Jeng Lele. Terima kasih.